Caritana Para Rasul bab 13. Paulus mantenggareng oreng anggotana mahkamah jeria laju adabu. Tan daretan bangsa Israel sampai are mangken paneka kaula e dalam ate ta apang rasa salah ka Allah e dalam carana odi kaula. Ebek to Paulus adabu kada jeria. Imam Agung Ananias makon oreng simajeng esetina Paulus namper lesana Paulus. Paulus laju adabu ka Imam Agung Jeria. Sampian mas teh tamper sarang Allah. He orang munafik seceh moseceh. Sampian alegi eka iya ngadilana kaula minorot okuma Musa. Mangkana sampian tibita atorok ka hukum kenikah. Kalau benyoro orang namper colok kaula. Reng-reng sebeda esetina Paulus Jeria ngocak ka Paulus. Benaria yang nyia Imam Agung Allah. Saute Paulus. Oh tantaretan. Kau letak oning cek kak disa Imam Agung. Pacet dalam Alkitab seputaki. Cek sampai bekna yang nyia pemimpin bangsa na bekna. Paulus ngolati cek reng-reng anggota na mahkamah jeria. Sebagian berdese kaitong reng-reng Saduki. Ben laina reng-reng Farisi. Jadi Paulus laju adabu ke mahkamah jeria. Tandaretan bangsa Israel. Kau le orang Farisi. Toronena orang Farisi. Kaula iat tili eka iya, polana kaula parcaja, je orang semate bekal odi apole. Ebek to Paulus ada bukan raja ria, reng-reng Farisi bendeng reng Saduki sebede eja dia, mulai atokar. Sampai sidang jeria pecah tadi du golongan. Sebab reng-reng Saduki percaja, je orang mate tak bekal odi apole. Je malaikat ria tade, benro-ro tade kia, dining orang Farisi percaja, cek jeria kapi beda. Deti aja dia, laju cek beriduna. Beda reng-reng Farisi si deti guru agama, manceng serta nangtang teng petateng ocakna. Muncakna kau lu seteja, orang panika tada salahna sekali. Kadia pacat beda roh otabah malaikat, siabu debu ka orang panika. Si atokar laju cek detina sampai komandan gelak takok, Paulus megeriyu bi reng-reng jeria. Deti komandan jeria, nyoro pasukan na ngalak Paulus dari ngak tengak na orang si benyak jeria, sarta pas esoro gibe ke markas. Kalakuan na malam, isa ngatek esetina Paulus. Laju ada bu? Pakuat atena bakna. Bakna la nyaksa esengko e Yerusalem ria. Bakna kutu nyaksa esengko e Romakia. Kalakuan na kulaku, bedareng orang Yahudi mulai asekongkel. Reng-reng jeria asompa. Tak ngakana bentak nginomah mun kita bisa matai Paulus. Seasa kongkel kanda jeria, lebih dari pak polo oreng. Reng-reng jeria laju entar ke mam imam kepala, benpin pamimpin Yahudi, laju ngocak. Kaulah ampun pada sumpah, tak nedee sareng tak nginomah papun apa, mana biki tak matai Paulus. Samangken tantretan sareng para anggota epon mahkamah agama kak dintoh, kasokanah ngirim serat ke komandan epon pasukan Roma kak disak. Nyokon sopaje Paulus epa ngadep kasampian pole. Takantah parkarana epa reksa apole. Epa teetia sarang sampian. Kaulus ataja pada asa dia matianah Paulus genikah sebelum nampak kakak Adito. Tapi anak laki na taretan binina Paulus ngeting sajena reng-reng si asa kongkel jeria. Deti laju entar ka markas notoraki parkara jeria ka Paulus. Paulus pas adikani setong perwira. Laju adebu kandaria. Bekta aki kanak paneka ka komandan. Amar kebeda seerepota aki ya. Parwira jeria ngebe kanak ngode buruh ka komandana. Laju mator. Paulus orang tahanan kak disa. Ngolok abdina. Nyokon tolong sepaja kanak ngode panika ebekta ka pancenengan. Beda seerepota aki ya. Kanak ngode gelak di komandan jeria etonton. Eki beka pengkir ebe jauh dari reng-reng lainnya. Parwira jeria atanya. Apa sekebel bekna kesengkok? Saute kanak ngode jeria. Reng orang Yahudi ampun amo pakat nyok onak kapan cenengan sopajo Paulus e pengadep ke mahkamah agama laku epon. Takkan tapar karana e pareksa apole e patetia. Namong ampun cek taurati. Sebab beda orang benya epon langkong dari pak polo sepada ngetek ngadeng Paulus elorong. Satu jenna pada asompat tak nade sarang tak nginum mama nabi kita oleh mate Paulus. Semangken sao sering orang kepanika ampon pada sedia. Karena nanti debu pon panjenengan. Cakna komandan jeria, bena cak bela kapas apa? Cak lah nuturaki perkara ria kesengko. Karena ngoda jeria pas esoro mulai. Komandan jeria pas ngolok perwira kedua, laju ngocak. Sediaki serdadu 200 orang, ben serdadu jaren petong pol orang, serta serdadu si asenjata tombek 200 orang. Degi, pokol sengak malam, epemangket ke Kaisaria. Sediaki kia jaren epatompah ke Paulus, kebe Paulus jaria sampai selamat napak ke Gubernur Felix. Komandan jaria pas nyoleh surat Semonyena Kantaria. Semoljah Gubernur Felix. Salam dari Claudius Lysias. Orang kadinto epik ke sareng reng-reng Yahudi, sareng para epatiana. Jek sake ngata etolong abdina sareng pasukan abdina. Sebab abdina mereng jek orang paneka warga negara Roma. Abdina teroh oninga, ponapa seleresa kesalane pon seeranagi ke orang paneka. Dedi sareng abdina orang paneka ebektah ke mahkamah agemana orang Yahudi. Nyatae pon orang maneka tak geduan salah sepatut yoko mate otabe e penjara. Sebab, searana kireng orang Yahudi kepaneka, namun bareng sebeda hubungan na sarang agemana reng orang kepaneka dibi. Saampona kepaneka, abdina beda singatore oneng, cebeda reng orang Yahudi si andik maksud jahat ke orang paneka. Teti abdina langsung ngirim orang kepaneka katuan gubernur. Ben sarang abdina, reng-reng sengarani orang paneka epakon arpot kapan jenengan. Dusar dadu jeria, laju ajelenaki parenta jeria. Paulus ege bemalem jeria kia, sampe ke Antipatris. Kalakuana, dusar dadu si ajelen soko abeli kamarkas. Tining pasukan jerena, nerusaki para jelenena ngataraki Paulus. Sanapakna pasukan jelen jeria ke Kaisaria, surat de komandana laju yatoraki ka gubernur. Dening Paulus pas epasraaki kia. Salana mau surat jeria, gubernur buruh laju mareksani dari dima asala Paulus jeria. Ebek to miarsa jek Paulus asala dari Kilikia. Gubernur jeria laju adebu. Iya, marah. Sengkok mareksaah perkara nabekna. Munreng oreng searpotaki bekna. Lanapa dekna. Salana jeria, gubernur buru laju makon sebagai Paulus etahan edelem karatona Herodes.